ثم الحمد لله حمدا كثيرا يافي نعمه ويكاف مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومواله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، اخوتي في الدين رحمكم الله واعزكم، kebahagiaan tersendiri alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri majelis-majelis yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan tempat bernaungnya para thalabatul ilmi di setiap masa yang mau menghiasi kehidupannya itu dengan ajaran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kesempatan-kesempatan itu juga insyaallah dapat diterapkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, penembaran amar ma'ruf nahi munkar, dan tawasi bil haq, tawasi bis sabr. Oleh sebab itu pada pertemuan siang hari ini, demi memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian dan demi mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr, kita akan sedikit membuat semacam renungan untuk diri kita bersama-sama, yaitu dengan membaca berbagai peringatan Allah Subhanahu wa taala atau peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berbagai hadis yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang, yaitu yang masuk kategori diharamkan atau dimakruhkan, baik itu yang masuk kategori dosa-dosa besar maupun yang termasuk kategori dosa-dosa kecil. Insyaallah pada pertemuan siang hari ini kita akan membacakan intisari dari kitab Az-Dzunub wa qubhu athariha 'ala al-afrad wa syu'ub, dosa-dosa dan pengaruh negatifnya terhadap pribadi dan bangsa, yang dikarang oleh Muhammad bin Ahmad Sayyid Ahmad. Yang mana kitab ini sebenarnya merupakan cuplikan ya secara bebas dari kitab Az-Dzahabi, yaitu Al-Kaba'ir. Cuman di sini ada beberapa cuplikan lain dari kitab-kitab Ibnu Qayyim, di antaranya Madarijus Salikin dan yang lainnya, serta pernyataan secara ringkas beberapa ulama, khususnya nanti dalam bab yang berkenaan dengan al-hukmu bi ghairi ma anzala rahman. Di sini kitab ini lebih ringkas daripada kitab Al-Imam Az-Zahabi sendiri, yaitu kitab Al-Kaba'ir, dan dibuat sedikit lebih sistematis, dimulai dari pembahasan tentang bahaya dosa sampai kepada definisi dosa, pembagian dosa, dan seterusnya secara berurut, yaitu definisi dosa besar, dosa kecil, dan macam-macamnya. Dan penulis di sini tidak menulis seluruh bentuk dosa-dosa besar dan merangkumnya di dalam satu kitab sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi atau para ulama lain di dalam kitab-kitab sejenis. Tapi inti daripada yang dituju oleh penulis di sini adalah menjelaskan tentang bagaimana pengaruh negatif dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam kehidupan mereka, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan yang menjadi jalan akan mengantarkan mereka kepada kehidupan akhirat. Ini bisa kita jadikan sebagai renungan bagi diri kita sendiri. Dan setelah itu pertama kita akan bacakan, bacakan urut atau dibacakan sebagai ya. sini akan saya bacakan pertama mukaddimah yang ditulis oleh muallif di dalam awal kitabnya. Pertama beliau mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menunjukkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersegera melakukan tindak nyata dalam artian melaksanakan yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya. Selanjutnya beliau berkata, innal muta'ammila li ahwalin nas al-yawm yajid anna al-ba'd minhum amadu ila maharimillah fartakabuha wa manhiyatihi fastabahuha wa ma'muratihi fajtanabuha wa nabadhuha wa qata'u al-asbab bainahum wa bain khaliqihim wa raziqihim. Orang yang merenungi ya sepak terjang manusia pada masa sekarang ini akan mendapatkan bahwa sebagian di antara orang itu sudah berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berani melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan Allah kepadanya. Bahkan beraninya mereka itu menyobek-nyobek aturan yang telah Allah tetapkan untuk diri mereka. Yang sebenarnya itu dalam konteks qata'ul asbab bainahum wa baina khaliqihim wa raziqihim. Memutus hubungan yang harmonis antara seorang pencipta, antara yang maha pencipta, yang maha memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Itu memutuskan hubungan antara Allah dengan makhluk. Perbuatan dosa, meninggalkan kewajiban yang pada satu sisi adalah merupakan pelanggaran, di sisi yang lain sebenarnya memutuskan hubungan yang baik antara Allah dengan makhluk. Sehingga adu bimurri syakwa min taghayyuril ahwali wa azman. Akhirnya orang-orang itu sendiri yang melakukan pelanggaran itu sendiri suatu saat pasti akan kembali membawa keluhan pahit. Akibat apa? Perubahan zaman, perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu mereka hadapi karena kelemahan iman mereka. Wa intiza'ul barakah minal arzaqi wal ajal. Di sisi yang lain, mereka juga merasakan bagaimana rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka, umur yang Allah berikan kepada mereka itu betul-betul telah kehilangan berkah. Nah, di samping itu banyak di antara mereka itu yang masih menyandarkan diri kepada rahmat, ampunan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan apa istilahnya keutamaan kepada mereka. Wa nasu annallaha ta'ala yaghuru 'ala awamirihi an tujtanab. Padahal seharusnya mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap apa? Terhadap perintah-perintah yang diberikan kepada manusia agar tidak dilanggar, tidak ditinggalkan. Demikian juga dengan berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu agar tidak dilakukan. Wa annahu ta'ala syadidul 'iqab. Mereka juga seharusnya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha keras di dalam menyiksa orang-orang yang melakukan pelanggaran. La yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Di mana siksa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah lepas daripada orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang banyak di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang yang berani meninggalkan ibadah kepada-Nya, yastakbiruna 'an ibadati. Orang-orang yang berani menganggap diri mereka itu dalam bentuk perbuatan ya, seolah-olah menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lengah memantau mereka. Mereka yang berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan pelanggaran terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, semua itu telah Allah peringatkan di dalam Al-Qur'an maupun melalui yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hal penting yang perlu dicamkan adalah innadzunub hijabun 'anillahi 'azza wa jalla. Bahwa dosa itu akan menjadi dinding yang membatasi antara seorang hamba dengan Allah. Wa hiya turisuwan 'alallahi awwalan tsumma 'alal khalqi tsaniyan. Pertama, dosa itu dapat mewariskan atau menimbulkan kehinaan di hadapan Allah. Kehinaan di hadapan Allah. Kedua, dosa itu dapat menimbulkan kehinaan di hadapan manusia. sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ahli syair, ra'aitud dzunuba tumitul quluba wa yurisud dzulla idmanuha. Kulihat bahwa dosa-dosa itu dapat mematikan jiwa. Kecanduan perbuatan dosa akan menimbulkan kehinaan semata. Wa tarkud dunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa berarti menghidupkan jiwa. Maka sebaik-baiknya yang dapat kita lakukan adalah meninggalkannya. Di sini dalam syair ini dijelaskan bahwasanya yang namanya dosa itu akan dapat mematikan jiwa manusia dan pada akhir akan menimbulkan kehinaan. Yang kehinaan ini sebagaimana yang disebutkan oleh penulis tadi menjadi kehinaan di hadapan Allah dan kehinaan di hadapan manusia. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut pada bab yakni dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan dosa di akhir bab insyaallah. Selanjutnya Ibnu Qayyim pernah menyebutkan satu pernyataan, inna mimma yanbaghi an yu'lam anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur wa la budda anna dararaha fil qalbi qadarr as-samum fil abdan. Dosa itu dapat menimbulkan dosa dan kemaksiatan, itu memang berbahaya sebagaimana halnya racun itu berbahaya bagi tubuh. Al-ikhtilafi darajatiha fi ad-darar, di mana masing-masing di antara dosa sebagaimana masing-masing di antara bentuk racun itu bertingkat-tingkat, yakni kadar bahayanya pada tubuh dan pada diri manusia. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa bisababi dzunubi wal ma'asi. Seluruh keburukan, kejahatan dan bahkan berbagai macam penyakit lahir maupun batin di dunia ini pada dasarnya adalah akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu fa'alla kulli mudzlibin wa 'asin ayyubadiru bit taubati ila Allah. Seorang pendosa dan ahli maksiat sudah seharusnya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena taubat dari satu perbuatan dosa atau taubat dari sekian banyak dosa yang dilakukan manusia adalah merupakan miftahus sa'adah fi dunia wal akhirah, akan menjadi kunci kebahagiaan dunia akhirat. Di mana orang yang bertaubat itu la budda minal iqla'i 'aniz dzunub, harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Pertama, wan nadamu ala fi'liha, menyesal terhadap perbuatan dosanya. Kedua, ketiga, wal 'azmu alla ya'uda ilaiha, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya. Wa ayyurda al-madhalima ila ahliha wa ayyurda al-madhalim ila ahliha. Kemudian yang keempat, apabila berhubungan dengan sesama makhluk dia harus mengembalikan hak-hak orang yang telah dizaliminya. Di sini Ibnu Mubarak menambahkan satu persyaratan lagi bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, tambahan daripada empat persyaratan yang sering disebutkan oleh para ulama yang telah disebutkan tadi. Dan tambahan ini erat kaitannya dengan berbagai macam hadis maupun asar yang mengarah kepada kesimpulan tersebut, yaitu ayya'mida ilal badani alladhi rabbahu bisuhti fayudhibahu bilhammi walhazan. Hendaknya orang yang berdosa itu memperhatikan tubuhnya yang telah tumbuh karena perbuatan dosa, itu dengan merasa sedih, merasa menyesal, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Hatta yamsha'alahu lahmun tayyib, sehingga tumbuhlah daging dalam tubuhnya itu dalam suasana ibadah kepada Allah dan suasana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama untuk dosa-dosa yang kaitannya langsung memakan benda-benda haram seperti mencuri, makan riba dan lain-lain. Kita harus sadar bahwa selama kita berbuat dosa, meskipun dosa itu telah kita imbangi dengan taubat, penyesalan dan lain sebagainya, Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Ya, setiap daging yang tumbuh dari haram itu lebih berhak disentuh oleh api neraka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. ya, dalam kitab sunan dan yang lainnya ya, dari Abu Bakar Siddiq, bahwasanya daging yang tumbuh dari perbuatan dosa, tumbuh dari yang haram, itu lebih berhak disentuh oleh akhirat. Maka orang yang telah bertobat dari perbuatan dosa yang selama ini dilakukan harus memperhatikan kondisi dunia. Dan banyak riwayat dari akar yang menunjukkan pengaruh dosa yang dilakukan seseorang, bahkan kadang-kadang dosa yang dilakukan oleh orang lain yang menyebabkan dia ikut terkena biasnya. Itu salah satu diantaranya disebutkan dalam Syiar Alamun Nubala, seorang ulama ussalaf yang semenjak kecil itu merasa hidup di lingkungan orang-orang yang saleh, diajari ibadah dan lain sebagainya. Tapi satu keluhan yang selama ini tidak pernah bisa diatasi, setiap dia melakukan sholat kok gak bisa khusyuk. Padahal orang tuanya kerjanya dengan cara yang baik, mengajarkan setiap hari untuk beribadah. Boleh dikatakan yang namanya maksiat itu tidak dia kenal, dan tidak dia akrabi sebagaimana mungkin yang dilakukan oleh orang lain. Sekian lama dia mencari jawabannya tidak ketemu, sampai akhirnya dia membaca hadis Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhti fannar Allah bihi. Setiap daging yang tumbuh karena barang yang haram itu lebih berhak untuk mendapat sentuhan api neraka. Langsung dia datangi orang tuanya dan berkata, apakah selama ini pernah engkau wahai bapak dan ibuku memberikan kepada diriku makanan dari cara yang haram? Bapak ibunya mikir kesana kemari, enggak pernah. Aku tanya sekali lagi, pernahkah engkau memberikan kepadaku makanan yang diambil dari cara yang haram? Enggak pernah. Kemudian setelah berpikir kesana kemari, sang ibu yang akhirnya bicara, tunggu dulu. Dulu waktu aku sedang hamil, ya ketika engkau masih berada dalam perut ibumu ini, memang pernah ada orang yang nitipkan susu. Ya, susu satu botol, satu tempat, ditutupkan sama ibunya untuk diambil pada saat berikut. Pada waktu karena sudah lama ibunya itu tidak pernah minum susu, itu ada tetesan yang mengalir dari luar botolnya. Itu dijilat oleh ibunya. Itu yang teringat oleh ibunya, yang kemudian dikabarkan oleh sa anak yang selama ini memang terdidik di bawah naungan ibadah ketaatan kepada Allah, melihat hal yang mungkin menurut orang sepele, itu bisa saja menjadi sebab yang mengakibatkan dia tidak mampu khusyuk dalam sholat. Akhirnya dia tanya sama ibunya, siapa dulu yang menitipkan susu di sini? Si Fulan dan si Fulan. Langsung datanginya. Setelah ditanya tentang perkara tersebut, masih ingat gak dulu waktu kamu menitipkan susu sama ibu saya? Ingat. Diceritakan. Setelah diceritakan, orang ini malah kata, wah, kalau cuma begitu saja untuk apa minta izin sama saya? Ya, artinya kalau yang seperti itu tuh bilang sama orangnya, nggak mungkin orangnya tidak akan, tidak rela, pasti akan rela. Cuma permasalahannya karena itu tanpa izin, orang itu tidak tahu. Meskipun kalau tahu dia pasti akan merelakannya, ya. Apalagi sudah nitip barang, cuma dijilat, maaf, apa susu yang lengket di luar botolnya masa nggak dikasih, kan keterlaluan banget. Tapi setelah kerelaan yang disampaikan secara lisan oleh orang tersebut, barulah dia merasakan khusyuk di dalam sholat. Ini bagaimana pengaruh dosa itu terhadap diri seseorang. Dan memang pengaruh ini akan terasa sekali bagi orang yang memang memiliki jiwa yang masih hidup. Ya. Ibarat orang yang sudah terlalu banyak sakit, itu kena penyakit, itu seperti kadang-kadang kurang A. Kamu, ini paru-paru kamu sudah gak beres, sudah gak terasa lagi, karena penyakit yang lebih parah di dalam dirinya lebih banyak lagi. Tapi orang yang sehat-sehat, kena penyakit sedikit saja sudah terasa. Sakit gigi sedikit saja sudah terasa, karena memang dia tidak punya penyakit-penyakit yang lebih berat daripada itu. Demikian juga orang yang selalu berbuat dosa, pengaruh dosa itu kadang-kadang tidak begitu terasa. Orang yang jiwanya itu betul-betul bersih, sedikit saja berbuat maksiat, mungkin menghafal Quran sudah susah. Itu kalau yang tiap hari berbuat dosa, ya nggak tahu lagi dia perbedaan antara berbuat maksiat dengan nggak berbuat maksiat dalam masalah apa? Hafalannya lancar-lancar aja. Apalagi kalau orang yang sudah dapat namanya istidraj itu. Istidraj itu kemampuan yang diberikan Allah kepadanya itu karena dia berbuat maksiat. Jadi ngapal juga makin mantep. Malah katanya kalau ngapal nggak sambil dengar musik nggak bisa ngapal. Kadang-kadang ngapa pelajaran agama juga sambil dengerin musik, tapi malah mantap hafalannya. Yang kayak gini ini sudah dikhawatirkan malah terkena istidraj. Ya, jadi maksiat itu bukan saya tidak berpengaruh bagi dirinya, bahkan kebalikannya, bisa menambah kemampuan-kemampuan yang selama ini mungkin bagi orang-orang yang soleh itu bisa berpengaruh terhadap apa ibadahnya. Allahu a'lam bishawab. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan oleh seorang ahli syair. Adzanabtu kull dzunubin lastu unkiruha wa qad rajautuka ya dzal manni taghfiruha. Sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kulakukan dan aku tidak mengingkarinya. Namun aku memohon kepada Engkau, wahai yang memiliki karunia, untuk mengampuninya. Arjuka taghfiruha fil hasyri ya sanadi. Aku mohon kepada Engkau agar mengampuniku saat aku dikumpulkan di padang mahsyar sana. Idza kuntu la umli fil ardi tasturuha. Kalau seandainya ya aku itu kurang memohon kepadamu untuk mengampuninya selama aku hidup di dunia ini. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit mukadimah yang disampaikan oleh penulis ya. Intinya menjelaskan kepada kita tentang kewajiban untuk bertaubat, baik dalam skala umum, tobat skala umum maksudnya tobat dari segala bentuk dosa ya, taubatun amah, maupun taubatun khasah, tobat dalam skala khusus, yaitu tobat terhadap satu jenis perbuatan dosa tertentu. Misalnya saya bertobat dari perbuatan zina yang saya lakukan. Tobat umum maupun khusus ini semuanya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, jadi taubat di sini adalah taubat secara umum. Ya. Ini taubat apabila kita itu merasa diri kita banyak berbuat dosa, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita berbuat dosa secara khusus juga disyariatkan kepada kita untuk bertobat. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Idza adzanabal abdul mu'minu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba itu melakukan perbuatan dosa, itu di dalam hatinya itu akan dibuat semacam noda hitam. Idza taba wastaghfarallah suqila qalbuhu. Kalau dia itu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu akan kembali dibersihkan. Siapa apabila dia terus melakukan perbuatan dosa tersebut, maka dosa akan semakin bertumpuk sehingga menjadi ron. Ya, ron inilah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, bal rona ala qulubihim makanu bal rona ala qulubihim makanu ya falu ya makanu yaksibun ya, barran ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Ya, apa yang selama ini sudah mereka lakukan itu menjadi ron di dalam hati mereka. Dan para ulama di tafsir mengatakan ron itu adalah semacam kotoran yang melekat pada satu benda. Ini secara bahasa itu sudah enggak bisa dihilangkan lagi. Noda yang sudah melekat kuat pada satu benda sehingga bisa dihilangkan lagi. Nah, dosa juga demikian, apabila sudah terlalu bertumpuk akhirnya menjadi ron. Dan kalau orang sudah terkena ron ini, dia akan kesulitan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rahmat Allah terbuka, karena dalam banyak hadis disebutkan, bahkan dalam salah satu hadis itu dinyatakan ya, dengan lafaz yang hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi, cuman ada tambahannya. Apabila seorang hamba itu berbuat dosa, itu maknanya ya, kemudian dia itu bertobat sebelum 6 masa. Kalau dalam hadis itu katakan situ saat ya, situ saat mungkin ukuran jam yang kita pakai, atau mungkin ukuran jam tersendiri yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam syarah-syarah hadis itu dijelaskan situ saat itu berapa, yang jelas 6 masa. Selama 6 jam lah kalau kita katakan dia itu sudah bertobat, maka dosa yang dia lakukan tidak jadi ditulis sama sekali. Tidak jadi ditulis sama sekali. Jadi yang dimaksudkan dengan dimasukkan apa noda hitam di dalam hati itu apabila sudah melalui 6 masa tadi. Tapi apabila sudah 6 atau 6 jam tadi dia belum bertobat juga, barulah dalam hatinya dilekatkan noda hitam. Dan kalau setelah itu dia bertobat, noda hitam itu masih bisa dihapus lagi. Jadi demikian satu rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dosa yang dilakukan seorang hamba itu apabila dilakukan kemudian seorang hamba langsung sadar, tidak akan ditulis. Ya. Tidak akan jadi ditulis. Suruh biarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 6 masa. Seandainya dia belum juga bertobat baru dituliskan dan dimasukkan ke dalam hatinya itu noda hitam. Wallahu a'lam bishawab. Dengan itu sudah seyogianya bagi kita sekalian sebagai kaum muslimin, khususnya da'i-da'i yang harus sunnah wal jamaah itu, untuk menghindari sekian banyak dosa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri daripada seorang da'i itu adalah ahlu ta'ah. Dia harus menjadi orang yang selalu berbuat ketaatan. Tidak pantas orang yang mengajak kepada perbuatan baik, bahkan perbuatan sunnah, bahkan terhadap sunnah-sunnah Nabi yang demikian halus, ternyata dosa-dosa yang kasat mata, semua orang pun tahu itu perbuatan dosa, masih kita lakukan juga. Waliyadzubillah, sumaliyadzubillah. Adapun definisi dosa berdasarkan yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Di sini penulis menukil banyak sekali pendapat, di antaranya juga pendapat ya ini seorang ulama tasawuf yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Ini biasanya dalam kitab-kitab khusus apa masalah-masalah tazkiyatun nufus. Ini pendapat Abu Hamid Al-Ghazali masih kadang-kadang suka diambil. Itu semasa definisi yang beliau katakan itu tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh para ulama yang lain. Jadi ini bukan berarti kita mengambil ajaran beliau secara utuh, tapi memang ada di antaranya. Ya, di antara pernyataan-pernyataan beliau khususnya berhubungan dengan tazkiyatun nufus dan akhlak itu memang bertepatan dengan apa yang dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Di sini definisinya banyak ya disebutkan, ya. Tapi diantaranya kita sebutkan satu saja, ya, yang paling umum. Dosa adalah ibaratun an kulli ma huwa mukhalifun li amrillah ta'ala fi fi'lin aw tarkin. Ungkapan yang meliputi segala yang melanggar aturan Allah, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk meninggalkan satu perbuatan. Ini definisi yang paling umum ya, di antara sekian banyak definisi tentang dosa. Sekali lagi saya ulangi, kullu ma huwa mukhalifun li amrillah. Kullu ma huwa mukhalifun li amrillah. Segala yang melanggar aturan Allah. Fi fi'lin aw tarkin, dalam bentuk perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan. Dicakupannya demikian luas. Melanggar aturan Allah dalam perbuatan, bisa bentuk pelanggarannya itu misalnya meninggalkan perbuatan itu. Yang tadinya harus diperbuat, ditinggalkan. Berarti meninggalkan kewajiban. Atau melakukan perbuatan, tapi tidak sesuai aturan. Itu yang sering dinamakan dengan bid'ah. Atau melakukan perbuatan tapi dengan salah bertujuan, ya, tidak demi mencari keridhaan Allah tapi untuk sesuatu yang lain. Ini yang dinamakan dengan perbuatan riya. Jadi melanggar aturan Allah dalam bentuk perbuatan, ini sifatnya bisa meninggalkan mutlak atau melaksanakannya tidak sebagaimana ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam meninggalkan satu perbuatan, ya. Meninggalkan perbuatan yang seharusnya ditinggalkan malah dilaksanakan, atau ditinggalkan sebagian diantaranya, atau ditinggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kalian fidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa terjadi dalam segala perbuatan gitu. Ada kalanya ya, seperti salah seorang ulama di Mesir, saya lupa namanya ya. Syekh siapa pernah menyebutkan satu apa kejadian yang menggelikan. Ada seorang muslim belajar di Amerika Serikat, pulang di Amerika dilihat jenggotnya itu sudah panjang sekali. Selidik punya selidik, rupanya dia memanjangkan jenggot itu bukan untuk mengikuti sunnah, tapi ngikutin salah seorang bintang film yang sedang terkenal pada waktu itu di Amerika, ya, di Hollywood. Nah, karena punya jenggot yang bentuknya kayak gitu, panjangnya kayak gitu, dia ikutin dipanjangin jenggotnya. Setelah sampai di Mesir, karena dia setelah dia mendengar bahwa ternyata di Mesir itu jenggot itu sudah menjadi ukuran orang-orang yang mutawiyah, itu orang-orang yang suka jalanin sunnah dan sebagainya. Wah, ini saya nanti jadi anggap alim sama orang, akhirnya malah dipotong. Jadi dia muslim, masalahnya dia muslim ya. Muslim belajar di negeri kafir. Pulang ke rumah berjenggot. Ya, setelah tahu dia kalau jenggot itu merupakan tanda orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, malah akhirnya dipotong. Waliyadzubillah. Nah, orang yang semacam ini ya melakukan sunnah di satu sisi, tapi dia tidak sadar bahwa itu merupakan perbuatan sunnah. Bahkan niatnya bukan untuk mengikuti sunnah. Nah, malah yang kayak gitu tuh nggak dapat pahala sama sekali. Terlebih lagi setelah dia motong jenggotnya, tambah dosa lagi ya. Yang pertamanya sudah nggak dapat pahala, yang keduanya dapat dosa. Jadi ini satu contoh bahwa perbuatan wajib itu bisa dilakukan orang, ternyata dia malah mendapatkan dosa karena salah niat. Salah satunya karena salah niat. Dan beberapa definisi lain disebutkan oleh para ulama, tapi di sini sebutkan satu di antaranya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, melanggar aturan-aturannya, maka akan dimasukkan ke dalam nar. Dia akan kekal di dalamnya dan dia akan merasakan azab yang menghinakan. Di sini sebagian di antara ulama utafsir, seperti disebutkan misalnya oleh Ali Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, ayat ini berdampingan dengan ayat yang satunya yang berkebalikan, mayyuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan dimasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia akan kekal di dalamnya. Penyebutan lafaz kekal di situ dengan lafaz jamak kharidina fiha itu bagi orang yang melakukan ketaatan. Sebaiknya orang yang masuk ke dalam neraka disebutkan di sini yudkhilhu naran kharidan fiha. Padahal kita tahu orang yang masuk ke neraka itu lebih banyak daripada yang masuk ke dalam jannah, ya. Tapi disebutkan di sini kharidan, ya. Di situ Imam Syaukani menyebutkan bahwa ayat ini untuk menunjukkan, ya, dan mengisyaratkan bahwa orang yang masuk ke dalam neraka itu suatu masa, bagaimana disebutkan dalam hadis, kan? Ya, orang yang akan kekal dalam neraka itu pada awalnya akan merasa banyak orang yang diajak bersama dia. Lama-kelamaan akan semakin sepi-sepi sampai akhirnya dia berada dalam neraka yang gelap gulita, seolah-olah hanya dia sendiri yang diazab. Itu untuk menunjukkan besarnya azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimasukkan neraka itu akan merasa suatu saat bahwa dirinya seolah-olah sendirian di dalamnya. Sebaliknya orang yang masuk ke dalam jannah Allah itu bahkan disebutkan di dalam banyak hadis, ya. Ya, kan cerita bahwa seorang yang sudah beristri di dunia sama-sama masuk surga, nanti sama di akhirat nanti akan dipertemukan. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadil awal ila biradil afrah itu. Jadi istrinya itu nanti akan jadi wanita paling cantik di surga. Ya. Dia akan dikasih bidadari, ya, hurun in lah, bidadari lain, hurun in, ya, satu persatu akan ditunjukkan kepada dia. Kemudian Allah akan menunjukkan seorang wanita yang paling cantik di antara wanita surga yang ada. Ketika ahli surga tadi bertanya, siapa dia, ya Allah? Dia katakan, itulah istri kamu di dunia. Ini kalau seandainya suami istri masuk ke dalam jannah, itu kenikmatan besar. Jadi janji-janji dalam ayat dan hadis banyak, termasuk man yuti'illaha wa rasul fa'ula'ika ma'alladina an'amallahu alaihim. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul akan digabungkan bersama orang-orang yang mendapatkan anugerah kenikmatan, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ini banyak disebutkan dalam hadis, tapi tidak ada hadis yang menyebutkan jadi orang yang di neraka akan ketemu sama Fir'aun. Tidak ada, ya, tidak ada hadis-hadis yang memang tidak ada. Ya, justru besarnya azab di surga, di neraka itu akan semakin dirasakan kalau seorang itu merasa sendirian, sebagaimana disyaratkan dalam beberapa hadis, ya. Sebenarnya di jannah itu kenikmatan akan semakin besar ketika Allah menjanjikan kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, terutama lagi bertemu dengan para nabi, dan lebih terutama lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini Ayat tadi diturunkan ketika ada seorang sahabat yang bertanya, apakah engkau ini nanti di jannah nanti akan mendapatkan tempat khusus sebagai seorang nabi? Apakah kami ini bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Itu turun firman Allah, "May yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim." Jadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul dia akan dikumpulkan sama para nabi, akan bisa bertemu. Meskipun ganjaran pahalanya beda, kenikmatan yang dapatkan beda, tapi akan bisa bertemu dan bertemu ini akan menambah kenikmatan bagi orang-orang yang masuk ke dalam jannah Allah. Sebaliknya orang yang masuk ke dalam neraka, ke dalam nar, akan merasakan suatu masa dia diazab sendirian di neraka itu sehingga semakin menyedihkan. Walahu azabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas tentang definisi dosa. Selanjutnya aqsamud dzurub ya. Bentuk-bentuk dosa. Di sini pembagiannya umum yang kita sering mendengarnya, yaitu pembagian dosa menjadi al-kabair, menjadi as dan as-shagair. Al-kabair yaitu dosa-dosa besar, as-shagair dosa-dosa kecil. Dia disebutkan definisinya. Pembagian ini bisa dilihat dalam Al-Quran, dalam hadis maupun dalam ucapan para ulama as-salaf, karena sudah menjadi kesepakatan pembagian dosa menjadi dua. Di antara dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Kalau kamu sekalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, niscaya akan kami, yaitu Allah, ampuni dosa-dosa kecil yang kamu lakukan, sayi'at. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kamu ke dalam jannah, ya, tempat yang mulia yaitu jannah. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa dosa itu ada dua. Apabila kita berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil kita. Ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya diampuni dosa-dosa kecil itu lewat berbagai cara, ya, di antaranya lewat ibadah seperti wudu, ya. Idza tawaddal 'abdul muslimu awil mu'minu fa ghassala bihi wajhahu kharaj minhu kullu khathiatin nadhara ilaiha aynahu wa idza ghasala yadayhi kharaj minhu kullu khathiatin batashat yadahu wa idza ghasala rijlaihi kharaj minhu kullu khathiatin mashat ilaiha rijlaihi. Dalam riwayat disebutkan kharaj minhu kullu khathiatin nadharat ilaiha aynahu ma'a akhir qatril ma'a. Dalam beberapa hadis, ada dalam Muslim, ada dalam Tirmidzi dan yang lainnya. Apabila seorang hamba Muslim atau mukmin itu berwudu kemudian mencuci wajahnya, seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya itu, ya, itu akan jatuh berguguran bersamaan dengan air yang menetes. Ini menunjukkan bagaimana air wudu dapat menghapus, ya, dosa-dosa. Dan yang dimasukkan dengan dosa-dosa di sini menurut umumnya para ulama adalah dosa-dosa kecil, ini as-shagair, yang bisa dihapus melalui wudu dan juga ibadah-ibadah yang lain, termasuk berzikir setelah salat, ya, dapat menghapus seluruh dosa. Wa in kana misla zabadil bahr, meskipun jumlahnya itu seperti buih di lautan. Itu ketika seorang hamba membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, atau dalam satu riwayat 34 kali. Dan kalau 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, sehingga menjadi sempurna 100. Ini diantara pengampunan dosa itu dengan dilakukan perbuatan-perbuatan baik. Di antaranya wudu bisa juga diampuni melalui syafaat atau melalui hal-hal yang lain. Ikhwah sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam firman Allah surat An-Najm ayat 32, alladzina yastanibuna kaba'iral ith wal fawahisha illa lamam. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan nista kecuali dosa-dosa kecil saja. Jadi ini menunjukkan bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Kemudian berkenaan dengan wudu tadi, ya, di situ tidak terdapat sama sekali dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berwudu itu harus tidak boleh mengusap wajahnya, ya, dengan kain dan lain sebagainya. dengan sandaran karena air itulah tempat mengalirnya dosa-dosa. Karena hadis tersebut tidak demikian mengatakan. Dosa itu diampuni dengan akhir tetesan air itu, tidak menunjukkan sekali bahwa air itu sebagai pembawa dosanya, sehingga enggak boleh diusap. Karena dalam banyak riwayat yang sahih, Nabi itu sampai punya satu tangan khusus yang digunakan untuk mengusap wajah setelah berwudu. Jadi setelah berwudu itu malah disunahkan kita mengusapnya. Bukan malah membiarkan muncul banyak-banyak udah pakainya airnya enggak tanggung-tanggung lagi. Kalau di zaman Nabi itu kan para sahabat kalau menggunakan air itu sampai hampir enggak menetes ke tanah, saking sedikitnya. Ya. Orang guyur-guyur nanti masuk basah-basah, suruh lap enggak mau, nanti dosanya enggak hilang. Ya. Dengan anduk. Ya. Bukan enggak boleh, malah itu disunahkan. Karena sebagian orang beranggapan bahwa kalau diusap dengan anduk maka dosanya enggak hilang. Karena dosa itu hilang melalui turunnya air tadi. Padahal tidak demikian. Maksud hadis tadi hanya menunjukkan keutamaan wudu ya. Ya. Yeah. Jadi apabila seorang mengusap wajahnya maka dosa-dosa akan berjatuhan. Wallahu a'lam. Demikian juga di dalam hadis Nabi ya. Yang diriwayatkan oleh Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kaba'ir. Antara sholat wajib yang satu dengan yang lain, antara sholat Jumat dengan Jumat berikut, antara Ramadan dengan Ramadan, itu ada hal-hal yang mengampuni dosa seorang hamba, kecuali apabila seorang hamba itu melakukan dosa besar, itu al-kabair. Ya, umumnya para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa kabair itu tidak diampuni melainkan dengan bertaubat secara khusus. Akan tetapi di sana ada beberapa riwayat hadis yang menunjukkan kalau kita baca secara sepintas seolah-olah ibadah itu sudah bisa mengampuni seluruh dosa. Di antaranya misalnya idza tawaddaa al-'abdul muslim idza tawaddaa abdul muslim tawaddaa al-'abdu fa ahsana kama muslim idza tawaddaa al-'abdu fa ahsana al-wudu'a tsumma shalla rak'ataini arba'an ya. Apabila seorang hamba itu berwudu kemudian dia salat 2 rakaat setelah sempurna wudunya, salat 2 rakaat atau 4 rakaat kemudian dia salat dan dalam sholat itu hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala wa farraha nafsahu lillah Subhanahu wa taala kharaja min salatihi ka hayatin waladathu ummu, dia akan keluar dari sholatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadis Muslim. Nah, kalau kita lihat di sini keluar dari sholat seperti bayi baru dilahirkan berarti seluruh dosa termasuk dosa besar. Demikian juga ada hadis yang lain seperti misalnya tentang puasa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan shaum Ramadan dengan penuh keimanan, penuh muhasabah, akan diampuni dosanya ya yang terdahulu. Itu berarti seluruh dosa termasuk dosa besar. Demikian juga orang yang melaksanakan haji, ada janji orang yang pulang haji dan haji yang diterima oleh Allah akan pulang dari haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, di sini sebagian di antara ulama menjelaskan di antara Al-Imam An-Nawawi bahwa yang dimaksudkan dengan hadis-hadis itu yaitu apabila ibadah tersebut dilakukan dengan penuh yakni keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat dan melakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah meliputi taubat itu sendiri. Karena di dalam salat ada lafaz-lafaz permohonan ampun dan lain sebagainya, ya. Ighfirli. Ighfirli warhamni dan sebagainya. Dan seterusnya. Itu semuanya merupakan lafaz-lafaz permohonan ampun. Belum lagi di akhirnya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam min azabil qabr min fitnatil mahya wal mamat syarikat antara syahadat dan seterusnya. Jadi orang yang melakukan salat dengan benar-benar khusyuk itu berarti dia telah melakukan taubat. Yang berarti juga taubat terhadap perbuatan-perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Maka itu orang yang salat dengan khusyuk sedemikian rupa akan keluar dari salatnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Sehingga dengan demikian benar apa yang dikatakan ulama bahwa dosa besar itu hanya bisa dilakukan dengan melakukan taubat secara khusus. Ya termasuk taubat secara khusus itu yang dilakukan dalam ibadah-ibadah secara khusus seperti misalnya dalam bulan Ramadan. Ya, orang yang melakukan shaum Ramadan betul-betul menghindari dosa-dosa yang dilakukan termasuk dosa lidah. Karena orang yang melakukan shaum masih berdusta, lidahnya masih kotor segala macam itu, dia enggak mendapatkan apa yang disebutkan tadi. Diampuni dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan atau diampuni seluruh dosa-dosanya yang terdahulu. Kam min sha'imin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa itu ternyata enggak dapat apa-apa kecuali lapar dahaga. Puasanya sah, tapi pahala puasanya enggak dapat. Ini yang dimaksudkan, berarti dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah tadi, itu pengampunan dosa. Demikian rupa, Allah wa'ala besar. Apa yang dimaksudkan dengan dosa besar? Di sini disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan dosa besar adalah, ya, bagaimana ta'rif atau definisi yang disebutkan Ibn Abbas, yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, al-kaba'iru kullu dhanbin khatamahu Allah Ta'ala binarin aw ghadabin aw la'natin aw adzab. Setiap dosa yang ketika menyebutkannya Allah mengakhirinya dengan mengatakan nar, neraka bagi pelakunya, aw ghadab, bahwa dia murka terhadap pelakunya, aw la'nat, bahwa dia melaknat pelakunya, aw adzab, bahwa dia akan menyiksa pelakunya. Dosa yang ketika menyebutkannya Allah mengakhiri dengan menyebutkan neraka, kemurkaan, laknat, siksa, itu berarti dosa besar. Ya. Kebalikannya dosa kecil, ma kharaja an haddi aqallil kaba'ir. Para ulama memberikan definisi kebalikannya, yaitu dosa yang keluar dari batas dosa besar yang paling kecil. Batas sangat kecil. Jika dari sekian banyak dosa besar, yang paling kecilnya, yang di bawah itu baru termasuk dosa kecil. Yang mana dosa besar itu sudah disebutkan tadi, dan ada sebagian tambahan dari para ulama yang lain, misalnya kalau disebutkan di situ hak, adanya hak atau hukuman dunia, seperti misalnya orang yang melakukannya dan dipotong tangan, dirajam dan lain sebagainya, itu juga termasuk dosa besar. Hanya saja untuk perbuatan-perbuatan yang mendapat ancaman hak, itu ternyata dalam banyak hadis juga disebutkan ancaman, yakni kemarahan Allah, ancaman laknat atau ancaman siksa. Ya, dia tidak ada satu dosa yang disebutkan hadnya di dunia, hukuman misalnya harus dirajam atau dipotong, yang di dalam hadis atau dalam keterangan lain tidak disebutkan ancaman Allah, sebutan nar atau kemarahan. Jadi artinya tidak tersendiri. Sehingga dalam definisi ini yang disebutkan oleh Ibn Abbas tidak disebutkan. Dengan demikian, di antara dosa-dosa besar ini memang ada yang punya had di dunia, ada yang tidak. Isbal misalnya, ya, menjulurkan kain sampai ke bawah mata kaki dengan kesombongan. Ini ulama sepakat, itu dosa besar dengan kesombongan, ya. Kalau tanpa kesombongan, ada yang mengatakan itu dosa, tapi tidak termasuk kabair, ya. Ada juga sebagian mengatakan itu kabair. Tapi kalau dengan kesombongan, ulama...